Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhir al-hudi hudi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali bermajelis dan duduk di tempat ini untuk kita melanjutkan dari pembahasan kita Al-Mulakhas fi Syarih Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Alamah Salih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita baru masuk bab Minasyirk An-Nadhru li Ghairillah, termasuk perbuatan syirik yang seseorang melakukan ibadah nazar yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif yakni pengarang kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat yufuna bin nazri. Kemudian wa ma'anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin fa inna Allah ya'lamuh. Kita pun telah membaca keterangannya dari Syekh Shalih Fauzan. Naam, beserta dengan faedah-faedah dari dua ayat tersebut. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah An-Najdi الشيخ محمد بن الوهاب وفي صحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطئه ومن نظر أن يأسي الله فليأسه. dari الصحيح ya ini Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar yang nazarnya tujuannya untuk taat kepada Allah, maka tunaikanlah ketaatan itu. Dan barang siapa yang bernazar yang ternyata nazarnya maksiat Allah, bermaksiat kepada Allah, falyusih, maka jangan dia tunaikan nazar maksiat itu. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikianlah agama kita membimbing. Naam. Mengajarkan kepada hal-hal kebaikan. Demikian pula mengajarkan hal-hal keburukan untuk dijauhi. Sebagaimana inilah kebiasaan para sahabat yang mereka bertanya kepada Nabi kebaikan-kebaikan. Demikian pula yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, dia yang bertanya tentang keburukan-keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam keburukan dalam keadaan dia menyangka itu sebagai kebaikan. Naam, demikian sempurnanya agama ini. Tidak ada satu keutamaan pun yang bisa mendekatkan kepada al-jannah melainkan telah diterangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada amalan, satu amalan pun yang bisa memasukkan seseorang kepada an-nar melainkan Rasulnya pula telah memberikan di sana rambu-rambu, memberikan di sana ancaman-ancamannya agar seorang muslim menjauhinya. Cuma seperti itulah kondisi manusia. Terkadang ketika imannya meninggi, ketika dia bersemangat dalam beramal, maka ketaatan-ketaatan terus yang dia tunaikan. Tetapi ketika banyak problem, banyak masyakil, sehingga ketaatannya berkurang, sehingga keimanannya turun, maka terkadang dia terjatuh di dalam perbuatan al-ma'asi, al-ma'asiat. Nah, maka kita senantiasa berlindung, meminta kepada Allah agar hati ini tetap dijaga, agar hati ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai berpaling kepada yang lainnya. Naam, tidak ada yang bisa melapangkan dada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, mencari kelapangan dada dengan hiburan-hiburan atau dengan cara-cara yang lain, maka itu kelapangan yang semu. Justru lelah badannya ketika selesai menunaikan, uangnya habis-habisan dan seterusnya, bahkan mungkin berutang, kemudian tidak menenangkan jiwanya. Kemudian kita sebutkan di sini, berkata Syekh Al-Fauzan, Aisyah hiya ummul mu'minin. Aisyah adalah ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Naam, zaujun nabi, istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak berkah yang turun ketika nabi bermalam di malam-malamnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak seperti kaum Syiah Ar-Rafidah yang mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha, wal'iyadu billah, dari ucapan-ucapan mereka yang mungkar, yang fahish. Aisyah radhiyallahu anha disebut sebagai penzina. Naam, Allahul musta'an. Ini pemahaman Syiah Rafidah, yang kata mereka menghargai, meninggikan, memuliakan Ahlul Bait, keluarga-keluarga Nabi. Ternyata pengakuan-pengakuan mereka, pengakuan sekedar pengakuan, mereka ingin membatasi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abi Bakar As-Siddiq. Dia putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Naam. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Aisyah radhiyallahu anha ini paling faqihnya wanita secara mutlak, paling pandai dalam masalah agama. Aisyah radhiyallahu anha, dia banyak mengetahui masalah-masalah keluarga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari deretan terdepan dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat yang lain. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ada Khadijah. Dan istri Nabi yang paling afdol selain Khadijah, fa fi tafdilaha atau tafdiliha alaiha khilaf. Namun keutamaan mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah, maka di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan bikr, gadis, adalah Aisyah radhiyallahu anha. Selainnya bukan. Ini dari janda. Tapi dari pernikahannya, naam, tidak dikaruniai anak-anak. Jadi tidak memiliki anak dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dari sisi keilmuan, keutamaan, maka banyak didapati oleh Aisyah di samping umurnya yang masih belia, yang masih muda, cair dalam menghafal, mudah untuk menghafal, sehingga menjadikan rujukan ya para sahabat yang lain atau setelahnya. Masalah keluarga. Kemudian fi sahih, hadis tadi sebutkan dalam sahih artinya sahih al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari. Kemudian fal yuti'hu, ketika dia bernazar yang nazarnya untuk taat, maka hendak dia tunaikan ketaatannya. Ay liyaf'al ma nazarhu min ta'atih, yaitu agar mengerjakan apa yang menjadi nazarnya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala ya'sih, dan jangan dia bermaksiat kepadanya. Ay fala yaf'al ma nadhara minal ma'siyah, yaitu jangan mengerjakan nazarnya yang nazarnya ternyata nazar maksiat. Nah, umpamanya kalau saya lulus dalam tes ujian, saya akan ziarah kubur, tawassul di sana. Ah, tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Nazar maksiat, betul-betul pelanggaran tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Enggak boleh tunaikan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara umum hadis ini, makna globalnya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin ayyufi binadhrih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang dia telah berniat darinya untuk bernazar muncul dari dadanya, dari niatannya nazar taat, maka hendaknya dia menunaikan nazarnya itu. Umpamanya dia sakit-sakitan terus, tidak ada kesembuhan, maka dia benar kalau Allah memberikan kesembuhan, maka saya akan sholat malam umpamanya. Ah, dia tunaikan sholat malamnya. Kaman nazara sholatan au shadaqatan au ghairu dzalik, sebagaimana orang yang bernazar untuk menunaikan sholat, bersedekah atau selainnya. Ini perkara-perkara taat, dia tunaikan. Wayunha man sadara min nadru ma'siyatin anta tanfidhi nadrih, dan dicegah, dilarang ketika niatan nazarnya itu nazar maksiat, jangan sampai ditunaikan nazarnya. Kaman nazara adzabha lighairillah, sebagaimana yang seseorang bernazar menyembelih untuk selain Allah, walaupun kecil nilainya, menyembelih ayam umpamanya, menyembelih itik atau selainnya, tapi untuk selain Allah jangan. Ayu salata indal kubur, atau nazarnya untuk sholat di kuburan. Naam. Tahu mbah, nazar sama nazar. Oh, lain kak. Oh, nazar melihat, nazar lain. Saya kira sama. Naam. Jadi ya, enggak boleh sholat di kuburan. Minta, bilang, oh ini penghuni kubur ini bisa terbang, saya minta biar bisa terbang. Jangan. Oh ini penghuni kuburan dahulu, saya masih hidup, dia bisa melihat yang belum terjadi, mengetahui yang belum terjadi, saya minta kepadanya. Jangan, enggak boleh. La ya'lamul ghaib illallah, tidak yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Awis safar li ziyaratiha, atau dia safar tujuannya untuk ziarah kubur. Tentu ketika dia ziarah kubur bukan kuburan yang biasa, tapi memang yang dia apa ini yang dia safar itu kuburan yang memang kuburan yang biasa didatangi orang yang dikeramatkan. Anda boleh. Ataupun kuburan yang lain. Karena Anda boleh ya mempersiapkan bekal bepergian kecuali hanya di tiga tempat. Nah, Masjid Nabi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Selainnya tidak boleh untuk ya melakukan ibadah. Awalul dalik mil ma'asi atau selain itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, tidak boleh. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Kesesuaian hadis dengan bab bahwa bab ini menunjukkan atas nazar itu ada yang nazar ketaatan, dan apabila nazar itu ketaatan maka yang ditunaikan, dan di sana ada nazar yang bentuknya maksiat dan jangan ditunaikan. Padahal Allah anhu ibadatun, dan nazar ini menunjukkan ibadah. Ya, karena ada harapan kebaikan di dalamnya. Maka itu ibadah. Ibadah dipalingkan selain Allah, maka akan berujung kesyirikan. Faman nazaru li ghairillah faqad asyraka bih fi ibadatih. Maka barang siapa yang bernazar yang tujuannya untuk selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. 6. Sementara ketika beribadah ya, liya'budullah mukhlishina lahuddin, agar mereka beribadah kepada Allah memurnikan semurni-murninya untuk Allah. Diikhlaskan ibadah untuk Allah. Tidak boleh ada niatan yang lain. Ma yustafadu minal hadis, apa yang kita bisa mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, annan nadhra ibadah, bahwa nazar itu ibadah. Fasarfuhu li ghairillah syirkun, memalingkannya untuk selain Allah syirik. Ya, ibadah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada syirikat. Tidak boleh ada persekutuan. Hak milik mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mencoba memalingkan kepada selain Allah, maka diancam dengan an-nar. Ancamannya pun tidak tanggung-tanggung. An-nar dan kekal di lamanya, abadan selama-lamanya. Neraka. Naam. Dipanasi oleh Allah beribu-ribu tahun. Dan bahan bakarnya ya, an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya bukan kayu bakar, bukan BBM, tapi bahan bakarnya al-hajar wal insan, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Menjadi bahan bakarnya an-nar. Alaiha malaikatun ghilad syidad. Penjaga-penjaganya an-nar ini malaikat-malaikat syidad yang kasar, kaku. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka terus mengerjakan perintah apa yang diperintahkan. Naam. An-nar. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main balasannya. Karena ini yang sudah paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kita harus pelajari sedetail-detailnya, kita pelajari. Sekalipun kita sudah belajar, ada pelajaran itu, kita pelajari lagi. Jangan sampai terjatuh di dalam perbuatan syirik. Yang kedua, wujubul wafai binadri ta'ah, wajib menunaikan, melaksanakan nazar ketaatan. Ya, ketaatan kepada Allah. Ini wajib. Yang terakhir, yang ketiga, tahrimul wafai binadril ma'asiyah. Kebalikannya, diharamkan mewujudkan nazar maksiat. Tidak boleh. Selesai. Naam. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab minasyirk al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk syirik isti'adah kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita dapati dalam kehidupan dunia ini, maka selalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berlindung kepada kejahatan makhluk? Naam, atau kejahatan yang lainnya? Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, maka di sana ada anjuran untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila kita melewat suatu daerah yang angker dan belum pernah kita lewati, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya, perampoknya, pencurinya, binatang buasnya, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan doanya. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Ketika melewati lembah, mereka berlindung kepada penjaga-penjaga lembah atau yang tinggal di lembah itu dari kalangan para jin. Jangan. Ini kebiasaan orang musyrikin, kecuali apa nih, ketika mereka bepergian safar, berdagang dari satu negeri ke negeri yang lain melewati lembah, maka mereka berlindung kepada jin-jin dan seterusnya. Atau kita melewati hutan-hutan yang belum dibuka, kita lewat di situ, maka ucapkan doa-doa ini. Minta kepada Allah. Naam. Biasanya tempatnya jin-jin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqo. Bahwa di sana ada rijal-rijal, bukan rijal Abu Mujahid ya. Ya, ada orang-orang dari kalangan manusia. Mereka berlindung kepada rijal-rijal dari kalangan jin. Ya, dari person-personnya para jin. Fazaduhum rohaqo. Maka ketika para jin-jin ini dijadikan sebagai pelindung, maka semakin mereka menakut-nakuti. Ya, jadi ketika seseorang berlindung kepada selain Allah, terus ada kekhawatiran, ketakutan, tidak ada ketenangan. Apa sepertinya ada? Ada. Maka ketika mereka menyerahkan sembelihan atau sesajian yang ternyata setelah memberikannya kok masih muncul yang mereka khawatirkan, maka mereka akan mencari yang lain. umpamanya menyembeli ayam kok masih kurang nyaman, cari kambing. Kambing kurang nyaman, cari sapi. Seperti itu. Bahkan wal iyadu billah, terkadang untuk memenuhi keinginan para jin, kadang yang dikorbankan adalah manusia. Dari keluarganya ada yang dijadikan sebagai tumbal, penebus. Ya, sampai seperti itu tingkatan mereka untuk berlindung kepada para jin, dan jin terus menakut-nakuti mereka. Berkata syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, anna fihi bayanan naw'in min anwa'i syirk al-munafi li tauhid, bahwa di dalam bab ini ada penjelasan jenis dari jenis-jenis syirik yang bisa meniadakan tauhid, yang bisa menggugurkan tauhid. Wa huwa al-isti'adzatu bi ghairillah, yaitu isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, li yuhdara wa yutanab, agar untuk berhati-hati dan untuk menjauh, jangan sampai. Sekalipun seluruh manusia semuanya berlindung di tempat itu, kita jangan ikut-ikutan. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa manfaat dan madarat di tangan Allah. Sekalipun seluruh manusia mereka berusaha untuk memberikan manfaat atau memberikan madarat kepada kita, maka kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan madarat di tangan Allah. Ya, betapa banyak manusia yang berusaha untuk membinasakan, ternyata mereka tidak mampu untuk membinasakannya. Dan betapa banyak manusia berusaha untuk memperbaiki, ternyata mereka tidak mampu untuk memperbaikinya. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah, ya, seorang yang belajar ilmu tauhid dan ilmu syihir di satu kerajaan di zaman dahulu. Naam, di Bani Israel. Maka ketika mengetahui ternyata orang yang belajar ilmu sihir dan ilmu agama ini lebih dominan agamanya, dan dia justru tidak mengamalkan sihirnya, maka pihak kerajaan marah, ingin dibunuh. Naam, ingin dibunuh orang ini. Maka raja menurunkan pasukannya, ya, untuk dibawa ke gunung. Nanti sampai di gunung dibuang di jurang. Ini tujuan raja. Dihabisi sudah orang ini. Ternyata pasukan ini ketika sampai di gunung belum terwujud dari wasiat raja, gunungnya sudah bergetar, bergoyang. Pasukan-pasukan tadi berjatuhan satu persatu. Justru dia yang selamat. Kembali ke hadapan raja. Raja bertanya, mana teman-teman mereka berjatuhan satu-satu. Raja belum puas lagi. Membentuk lagi pasukan lain. Ayo, bawa pemuda ini ke tengah laut. Ya. Sampai di laut sana, kalian buang dia di sana. Dibawa pakai perahu. Sampai di tengah laut, gelombang ganas menghadang mereka. Pasukan yang tadi satu persatu jatuh. Nah, dimakan ombak, tenggelamkan ombak ke dalam lautan. Lagi-lagi pemuda ini selamat kembali. Padahal, ya, sudah orang yang berpikir sudah selesai, sudah pemuda ini habis sudah, karena yang membawa dia ini bukan orang biasa, orang-orang terlatih, pilihan-pilihan. Tetapi Allah menakdirkan lain. Justru pilihan-pilihan tadi yang berjatuhan satu persatu meninggal. Artinya manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta kepada Allah, jangan sampai kita berpaling sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersabar. Dan ini kita akan hadapi ketika kita berada di keluarga kita yang belum paham dinul Islam yang sebenar-benarnya. Istri kita sakit, anak kita sakit, kalau kita sakit, sana sudah bawa ke dukun itu, bawa ke tukang sihir itu. Tidak sembuh-sembuh itu kalau dibawa di dokter atau herbal kurang mampan itu. Nah, dia akan minta seperti itu. Kalau kita tidak punya keyakinan yang kuat, sudah. Kita akan diteror sana sini. Ya, kita akan dapati kalau ternyata banyak keluarga kita yang belum paham akidah yang benar. Bahkan mungkin ada yang sudah melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuan kita, mereka sudah ke dukun mempertanyakan urusan kita. Ya, mereka bermain di belakang. Al-isti'adzah lugatan, secara lugah, secara bahasa, al-iltija, bersandar, wal-i'tisam, ya, berpegang teguh, wat-taharrus, taharrus itu penjagaan. Jadi bersandar, i'tisam, kemudian at-taharrus, artinya hampir sama saja. Dia meminta perlindungan kepada Allah. Hanya ini sinonimnya saja. Bersandar, bergantung, bertawakal, hampir mirip-mirip. Wa haqiqatuha, hakikat al-isti'adzah ini, al-harb min syai'in, lari dari sesuatu, takhawfuhu, yang membuat dia takut darinya, ila man yu'simuka minhu, yang bisa melindungimu dari yang ditakuti itu. Isti'adzah tadi meminta perlindungan. Jadi sesuatu yang dia takuti, na'am, dia mencari yang bisa melindunginya, yang bisa menjaganya dari yang dia takuti tadi. Ya'uduna, jadi ada dari kalangan manusia yang mereka isti'adzah kepada para jin, bi ayyakul ahaduhum idza amsa biwadin, yaitu salah seorang dari manusia ini apabila mereka di sore hari berada di lembah dan mereka takut dari jin, maka mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumih, aku berlindung dengan tuan penjaga lembah ini. Ini dari sebodoh-bodoh kaumnya, sufaha, yang tidak mengerti tentang akidah yang hak. Naam, ada dari kaum muslimin yang berkeyakinan dengan keyakinan ini, ada. Jadi ada teman cerita di daerah Maluku sana, itu ombaknya lumayan besar, Laut Banda itu ombaknya memang lumayan. Jadi mereka naik speedboat. Ketika naik itu tiba-tiba gelombang besar-besar. Maka di antara mereka ada yang membuang koin, uang koin ke lautan. Apakah sekedar membuang yang seperti ini? Tidak, ada meyakini, ada keyakinannya. Ada keyakinannya. Ya. Apa mungkin Allah diberi koin? Tidak mungkin. Dia mereka minta perlindungan kepada para jin-jin. Nah, atau di daerah kita masing-masing yang masih banyak khurafat pelosok-pelosok, nah, keyakinan-keyakinan untuk berlindung kepada selain Allah itu banyak sekali. Tidak di sini, tidak di Jawa, tidak di mana-mana. Naam. Ketika dia jalan tangan kosong, takut. Tetapi ketika di samping kiri kanannya ada jimatnya, seakan-akan di atas angin. Ya, seakan-akan selamat sudah. Atau yang sudah belajar ilmu kebal, sudah. Mau senjata kamu, pisau kamu apa? Yang kalau pisau bengkok aja itu. Senjata tidak mampan. Nah, dia merasa yakin kalau berlindung kepada selain Allah. Dan biasanya ilmu-ilmu yang seperti ini banyak larangan-larangannya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal makanan itu halal, tetapi bagi dia enggak boleh, karena kalau dia makan ilmunya enggak laku lagi, ilmunya kurang mampan lagi. Naam. Mau dia. Ketika barang-barang itu mau buang hajat, enggak boleh dibawa di sana katanya, karena mulia. Ditaruh disimpan yang apa yang disimpan di tempat yang bagus. Sampai seperti itu. Dan mereka yakin. Mereka yakin betul kalau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang dengannya. Rohakon khaufan au isman. Naam, semakin mereka tambah takut atau semakin mereka melakukan dosa. Ya, yang kasih perlindungan juga jin, terserah jin. Mau kasih keamanan atau tidak kasih keamanan. Jin juga ciptaan Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini. Anna Allah subhanahu yukhbir anna ba'dul ins yalja'una ila ba'dil jinni lita'ammalahum mimma yakhafun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa ada sebagian manusia yang bersandar kepada sebagian jin agar mereka aman dari apa yang mereka takut, dari apa yang mereka takuti. Wa annal multaja'a bihim zadu multaji'ina khaufan badala ayyu'minuhum. Ayyu'minuhum. Ayyu'minuhum. Dan sesungguhnya al-multaja yang bersandar itu tadi kepada para jin-jin menjadikan orang yang bersandar ini semakin takut. Ya. Sebagai ganti dari merasa amannya mereka. Wahada mu'amalatun lahum binaki diqasdihim wa qubatun minallahi lahum. Inilah muamalahnya mereka atas tujuan-tujuan mereka dan maksud-maksud mereka, dan ukubah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Akibat perbuatan mereka. Naam, sehingga keamanan mereka bukan keamanan yang mutlak. Bukan keamanan yang menjamin betul-betul aman, tapi masih saja menimbulkan kekhawatiran. Munasabatul ayatil bab, kesesuaian ayat dengan bab. Anulahaka an mu'min al-jin annahum lamma tabayyana lahum dinu Rasulullah wa amanu bihi dzakaru asya'an min asyirki kanat tajri min al-insi fi jahiliyah min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari jin-jin yang beriman ketika mereka jelas agama Ar-Rasul SAW, maka mereka beriman. Jadi jin-jin juga ada yang beriman, beriman kepada berita-berita yang datang dari Rasul SAW, maka beriman. Wadzal karu asyian, dan mereka menyebutkan sesuatu dari perbuatan syirik yang telah dilakukan oleh manusia di zaman jahiliyah. Nah, yaitu apa ini, manusia biasa berlindung kepada jin-jin itu tadi. Itu selain Allah. Wadzalika min babil istingkari laha. Ini penyebutannya untuk mengingkari apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh manusia di zaman jahiliyah. Ya, sama mungkin seperti kita ketika dulunya terjadi dalam firqah-firqah yang menyimpang. Kita enggak tahu kok itu menyimpang. Setelah kita menemukan al-haq, baru kita mengetahui, oh, yang dulu kami amalkan itu ternyata salah. Baru kita ceritakan kepada saudara-saudara kita bahwa dulu saya beramal begini-begini yang salah, dalam rangka mengingkari, bukan membenarkan. Itu kesalahan-kesalahan mereka. Nah, sama seperti ini, para jin, dulunya manusia itu biasa berlindung kepada para jin-jin. Maka ketika mereka beriman dengan Nabi SAW, maka menceritakan kondisi manusia biasa berlindung kepada para jin-jin untuk mengingkari apa yang mereka lakukan. Ma yustafadu minal ayah, apa yang kita ambil faedah ayat. Yang pertama, anal isti'adzah tabi gharilah syirkun, bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu syirik. Li'ana mu'minul jin qalu, karena dari kalangan jin-jin yang beriman mereka mengatakan, walan nusyrika birabbin ahada, kami tidak akan menyekutukan Rabb kami sedikit pun atau kepada siapapun. Al-jin ayat 2. Tsumma dzakaru bada dzalik ala wajhil istingkar. Kemudian setelah itu mereka menyebutkan sisi pengingkarannya, wa annahu kana rijalul insi ya'udzuna birijal minal jin. Al-jin ayat 6. Bahwa ada dari kalangan manusia mereka meminta perlindungan dari kalangan para jin. Ini yang pertama. Yang kedua, umum risalati Muhammad SAW di sakolain. Ya, umumnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk dua makhluk, yaitu al-jin wal-ins atau al-ins wal-jin, dari kalangan jin dan manusia. Yang ketiga, anal isti'adzah tabi ghairillah turitsul khauf wadh-dha'f. Bahwa meminta isti'adzah kepada selain Allah ini akan mewariskan ketakutan dan kelemahan. Ini yang ketiga. Ya, meminta perlindungan kepada selain Allah masih saja rasa khawatir. Bahkan ya, setiap tahunnya harus mereka tunaikan. Bahkan kadang manusia yang dijadikan sebagai tumbalnya. Yang terakhir, Yang keempat, yufhamu minal ayah al-istiadatu billahi turitsul quwwatan wa amnan. Dipahami dari ayat ini bahwa ketika meminta perlindungan kepada Allah, maka akan mewariskan kekuatan dan keamanan. Nah, ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita betul-betul yakin, betul-betul merasa aman. Nah, maka ketika kita sudah bersandar kepada Allah, ternyata Allah mentakdirkan lain, artinya nanti di akhirat juga kita akan dibalas dengan kebaikan. Nah, artinya sudah takdirnya kita di situ, tapi di akhirat akan diberi balasan kebaikan. Beda dengan bersandar kepada para jin. Nah, ketika jin-jin itu terus merasa apa, memberi was-was kepada mereka, di samping di dunia mereka merasakan kelemahan, di akhirat tambah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berlipat ancamannya. Walam bisawab. Ini barangkali yang kita bisa baca pada malam hari ini. Masih banyak. Belum ada pertengahan. Tapi mudah-mudahan kita baca terus bisa selesai mudah-mudahan. Bismillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.